توبة إلى الله وتقربا إليه والابتغاء مرضات الله بشفاعة رسول الله وباليد التعظيم والتعظيم والنفع والانتفاع والإسادة والاستفادة والاسترشاد والإرشاد والاستهداء والإسداء مسلمنا وآباؤنا وأسلافنا من العلماء إلى من العلماء النهديين وساداتنا العلويين مؤلف هذا الكتاب ونحضر أرواحهم الطاهرة ونزي إليهم وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وإخواننا المسلمين والمسلمات ومن وقف وتعبر وأمر ومن سبقت في هذا المسجد التعليم والتعليم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم وأن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا في مددهم غفران الذنوب وستر الذنوب وكشف الكروب وأن للمطلوب دينيا دنياويا وأخرويا مع الراحة وصلاح الأجساد والقلوب بجاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولى صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوى لمقتحمه هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوى تحمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوى لمقتحمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا

padahal di sekitar kita sudah banyak bukti dan dalil bahwasannya dunia ini adalah tempat ujian. Segala yang kita sandang, nopo kemawon sing kula kali sampean duweni, cepat atau lambat akan segera binasa, akan segera kita tinggalkan. Lek kula kali sampean duwe donya gak cepet-cepet kita gunakan, maka kita yang akan dituntut oleh dunia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu umur, kesempatan, atau segala apa saja. Namun para hadirin, kalau toh pemberian Allah di dunia ini kita pergunakan, kita gawe nuruti petunjuk Allah, maka sedikit akan dihargai dan dilipat gandakan, disiarkan kali Allah wonten dunyo lan wonten gini akhirat. Kula kali panjenengan dipun takdirno Gusti Allah iso ngaji, meskipun ono oma TV ini dipateni ngrungokno ngaji. Ya, kula apa delok TV kepingin seneng, nyambut gawe kepingin sugih, kita korbankan untuk ngrungokno ngaji sedhiluk dengan niatan kul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Apa yang akan diberikan Allah dumateng kula kali panjenengan sing gelem ngaji, sing gelem zikir, yang disimpan di sisi Allah khairun, jauh lebih baik, luwe berguna, luwe mencukupi, minal lahwi, dari kesenangan yang kita dapatkan melalui hiburan, wa minat tijarah, dan kekayaan yang kita dapat dari perdagangan dan lain sebagainya. Ya Allah, muga-muga konco-konco dulur-dulur sing ngaji, baik yang hadir atau yang mendengarkan, mugi panjenengan sepuro dosa dan kesalahannya, ampun ngantos dipun jaraken, menawi keliru mugi-mugi panjenengan jejekaken, mugi-mugi kita sedaya dipun paringono hidayah, dipun paringono bimbingan, kekuatan, kados Gusti Allah maringi hidayah, bimbingan, kekuatan dumateng tiang-tiang ingkang soleh. Keranten sedaya sing rawuh niki kepingin dadi wong sing slamet ana gene donya, wong sing sae mungguhe Gusti Allah sehingga akan mendapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, dunia semakin hari semakin dekat dengan hari kiamat, semakin bersolek dandan, semakin memikat, merayu, sampai ngelalekaken kula kali sampean bahwasannya kita sebentar lagi akan meninggalkan dunia. Diakoni utawa mboten, betapa banyak teman kita, saudara kita, tiang sing sepadan umuri kali kula kali panjenengan, mereka yang kaya, mereka yang berpengaruh, mereka yang begini, dadak mati, dadak mati, dadak jabatan ditinggalkan, harta ditinggalkan, konco ditinggalkan, eman deibien onok gini dunia sibuk ngurusi partai, ngurusi organisasi, ngurusi jabatan, ngurusi pengaruh, tidak sempat mereka berbuat baik. Ya. Supadoso kulo kali sampean selamat jari kunjing Nabi badiru bil a'mali sholihah. Ayo cepetan, cepetan. Lek kapan kulo kali sampean krungu Gusti Allah Kanjeng Nabi ngongkon ngini lo uripiku lakonono. Krungu barang kebagusan sing kula kali sampean durung nglakoni padahal kita ada kesempatan melakukannya. Lakonono. Lakonono. Jangan menunda lagi. Umpama kon lek nek kepingin slamet anakmu besok sukses tirakatono. Mari maghrib. Usaha nonggini oma sampean TV ini mati, mati, mati. Ojo delok TV, gawin moco Quran. Oma sampean cikni ayem, ati sampean cikni tentrem. Anak ulo kali panjenengan cikni dadi wong sing selamat mulyo. Keturutan penjalu indonyo akhirat. Kita bisa. Kenapa tidak kita lakukan? Badiru bil a'mali sholihah. Ayo lakonono cepetan. Jangan menunda. Wasatakunu fitanun krono gak suwe mane di hadapanmu banyak fitnah, banyak tantangan, banyak kebutuhan seakan-akan ini merebutkan kebutuhan. Ya. Gini oma, kudu ono kulkasi. Ini seakan-akan kebutuhan. Gini oma, kudu ono AC ini seakan-akan kebutuhan. Dadi sibuk golek duit kangge ngelengkapi isine oma. Apakah kalau sudah semuanya terpenuhi sampean iso ibadah? Tidak. Ya. Karena banyaknya hidup dunia sing layak, sing ini, sing ini, sing ini. Tantangan, ujian, sing dikrokoti koyok kebutuhan iku fitanun. Ini adalah satu ujian. Kakito ilyaumil mudlim. Bagaikan kulo kali sampean niki wau, hidup di malam yang gelap gulita. Supaya selamat. Ono zaman koyok ngini dari Kanjeng Nabi badiru bil a'mali sholihah sa iso iso ni ngelakonono kelakuan sing api kelakuan sing api gunakan lek wis dino iku mang koyok ono peteng iya yeah. Sing ono apa kepentingan tok. Kepentingan tok, keinginan tok. Sehingga yumsir rajulu mu'mi yusbi'ur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Isuk-isuk dadi wong Islam meneh ditawari, isuk-isuk dadi wong ahli sunnah melarat kon dadi ahli sunnah. Melo aku cabut jahe. Dadi apa sibuk. Melo. Wayum si kafiron. Sing dipandang apa ibadah tidak suci. Ibadah melarat daya apa? Semua diukur dengan dunia sehingga orang-orang ini letakkan. Ya Allah, ya biudinahu bi arobin minat dunia. Sing diuber dunyo, penampilan onok dunyo. Sing liyane di tinggal no. Oh niki sak jane pinter. Kon dadi ustad. Apa kon melok kono melok aku tak tak dadi ustad. Penampil jalo ustad onok gini kono. Akidah ahli sunnah ditinggalkan. Rela demi penampilan onok dunia. Apakah penampilan kita di dunia mampu menjamin keselamatan kita di akhirat? Boten, boten. Tidak ada yang menjamin kecuali kula kali sampean dhewe, kecuali kula kali sampean dhewe. Ayo balik nang piwulangane wong kuno-kuno biyen. Bangil kota santri, jangan dirubah. Bangil kota, kota bordil. Iya. Yang panggil kota bordil diletakkan kota santri. Apakah bordil itu nanti bisa menyelamatkan, bisa mengantarkan masyarakat bangil tentrem? Gak ngerti yo bangil iki dadi rejo iki sebab biyen wong biyen iku ibadah kenceng. Iya, terutama suasana kota Bangil di hari Jumat. Iya. Dawuh Gusti Kanjeng Nabi Sayyidul Ayami indallahi yaumul Jumat. Dino sing apik di antara dino-dino iku sing mulya yang amat menentukan. Indallahi mungguwe Gusti Allah yaumul Jumat dino Jumat. Ya, lek jare ugi siji maneh. Ki ya apa ki dino sing apik? Nyekel dhuwit sing akeh ku dino apik. Iya. Pas nyekel dhuwit mati. Pene yo, iya. Ya Allah, ki lho. Iya. Dino Jumat iku dino sing kramat no Gusti Allah. Nalangi kula kali sampean. Mosok Jumat iki kate ditijono. Gusti Allah wis ngelingno. Cak umat Nabi Muhammad tontak elingno yo. Bani Israil biyen tak kei dino Jumat. Jaluk ngerti genti ae Sabtu. Tak turuti Sabtu, genti Minggu. Akhire apa? Kuno kirodatan khosiin. Iya. Begitu tangi turu ditelok. Lho kok ono trewo ya, Pak? Iya. Bareng ngoco lho kok kaya bedes. Gak wani metu. Apa awak iki kok kaya bedes? Ngoten iki ya. Ngenes mati. Ora ngenes mati. Ojo kaya ngono ya. Kula kali sampe maca Quran Bani Israil iku anjene anu. Ojo nglakoni kaya wong Israil. Israil iku akeh nabine tidak bisa menjamin. Meskipun kula kali sampe ana bangil akeh waline tidak menjamin lek kelakuan kula kali sampean gak koyok kelakuane sing dungakno. Iya. Jum'ah iku dino sing kramat mungguwe Gusti Allah. Gusti Allah ngramatno iki nalangi kula kali sampean. Cak riko lek seminggu iku mang nyambut gawe tok nyembramenno sembahyang gak tau maca Quran tulung. Saurono tutupono dino Jumat iku mang. Iya, yeah, tutupono dino Jumat. Wa huwa a'dhamu min yaumin nakhr. Dino Jumat iku menurut Gusti Allah lebih besar pahalanya, faedahnya tinimbang dino riyoyo idul kurban. Wa yaumal fitri. Cek gak sampean ngoten seminggu iki kula kali sampean didang ambek Gusti Allah. Oleh kepingin riyoyo, ben minggu tak kei riyoyo kon. Iya. Yeah. Wa fihi khamsu khisal. Di dalam hari Jumat itu ada lima kejadian. Fihi khalaqallahu Adam. Di hari Jumat Nabi Gusti Allah menciptakan Nabi Adam. Wa fihi uhbita minal jannati ilal ardi. Pada hari Jumat Nabi Adam diturunkan dari surga nuju nanggene bumi. Boten diusir, boten krono salah, boten. Iya, memang Gusti Allah niku sak durunge gawe langit ambek bumi wis ngrencanakno. Adam iki lho biyen tak ciptakno teko lemah campur ambek banyu. Iya. Sampeyan lek kepingin ruh cikal bakal iku lho kali sampeyan duwe simpenan ana oma jenenge lemah sing sampeyan campur ambek banyu. Sampeyan dipenal ndi? Ngene peceren. Iya. Golek ana sing paling nisor cukuken. Mari ngono sampeyan ambu. Sedep ta sedep? Sedep ta. Sampeyan dhewe ana omah sampeyan sing tekle teko granit kaya hotel blek. Ya iku, ya iki lho. Hal ata 'alal insani khinum minad dari lam yakun syai'am mazkura. Subuh dina Jumat wacan lekon lek gak lali teko asli kedadeanmu. Menungsa apa kon biyen gak tau ngalami ta khinun minad dari tahun-tahun jadi tahun lam yakun syai'an madhkura kon itu tidak dianggap sesuatu yang perlu disebut krana kon ambune basin di dele tangane swarga diciptakan oleh Allah. Makhlukku kabeh yang ada, saya akan membuat satu makhluk jenenge Adam menungso katak dele swarga kate tak deleng kene dunya. Lha ngoten ah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Pengumuman lha ngoten ah. Aku gawe Adam iki tak gawe presiden ana dunya. Iya. Protes malaikat. Lekate sembayang niku lha ngoten ah. Innallaha la ngoten ah. Diiling ta meja imam sampean. Iya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu qalu ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu ka wa nuqaddisu lak. Gusti nuwun sewu nggih, lekne pancen dugi mriku tiang niki makhluk niki besok lek sampean dadek no khalifah ana ngene ndukur bumi paling gawe urakan tok niki. Kuabe wis nurut tiang niki tok bakal mboten nurut. Ngerusak niki. Golek karepe mboten keturutan maten pinaten. Padahal kula Gusti pun maca selawat, maca tasbih teng kurang nopo. Sampai kok golek molo mana ngedekno menungso. Nahnu a'lamu mala tak lemeneng ngocok nyocot malaikat. Bisa no protes pak. Mari ngono pengumuman kilo barang sing ambune gak enak onok lawangi suarga wingi tak dadekno menungso api lakot kholaknal insa nabi ahsani takwim kilo api kilo kain aku, hargailah ciptaan saya, hormatilah saya, semua hormat. Iblis gak gelem, sorry, saya gak bisa. Sing jenenge Nabi Adam niki biyen kate dideleng gini, pundi, gini bumi. Krono iblis kurang ajar, metu kon, lekon kurang ajar, metu. Gak suar kan, rokok kan salah sih. Metu Gusti. Gara-gara ugi nih gigi lo metal nih, awas kan ya. Sampai mati buatan anu. Kulo purun medal, asal buatan mati sana butuh kulo. Ya, karep-karepmu. Kulo kudo, singgono masjid, kulo gonggong, singgono alun-alun, kulo sasarno. Sakarepmu. Ya. Melbu suarga, Pak. Ya. Protes wong akeh. Enake. Wong anyar bebu swarga. apa keistimewaane? Lho, kon takon istimewae uge iki. Tak dono mari ngono. Didonong ya, yo carane ngedono. Dikarang ambek Gusti Allah seakan-akan Nabiullah Adam salah padahal protesi wong akeh. Tak uji kon, tak dodono. Mudun menungso nang kene nduk dunya. Ternyata ana dewa meskipun ketok bokong gede tetep eling nang kene Gusti Allah. Nggih ya. Ketok duwe abang-abang tetep eling nang kene Gusti Allah. Hebat manungsa pantes lek dilebokno suar suar kelele apa? Kadadi. Iya. Dadi dunya iki biyen sakjane ngene menungsa krana diprotes kadung dilebokno swarga dudukno kualitas sing menungsa dites ana ngene lho dunya. Lek sampean katut ngene ya gak bali, Pak, nang swarga. Iya. Gak balik si domba ambung ono neraka. Lah ngoten nah. Lah wong omahe ono kene ngarepe alun-alun dadakno gak muleh ono alun-alun ya mbambung ono alun. Ya. Itulah wabi kapan diturunkan hari Jumat. Wabi itu wufia hari Jumat itu Nabi Adam dipanggil oleh Allah. Wabihi dan pada hari Jumat itu juga saatun wono sijine waktu la yas'alul abdu fiha la yas'alu orang jaluk sopo al abdu kaulo sopo wae sing waktu itu jaluk fiha pada waktu itu syai'an jaluk opo wae illa atahu iya kecuali Gusti Allah ngekei nang penjalue. Lek gak teko Jumat ya apa? Padha wae sapa wae malam yas'al isman selae salama de'e kumang penjalue gak ndadekno dosa. Nggih ya. Allah Gusti sugih Gusti sugih sugih sugih. Tumbas montor Gusti pegel kula kalau dulur kula. Kak katene tak kei montor kon lek kanthi kon sombong. Aku welas nang kondul wonten ya. Meksa mboten Gusti mboten. Aja kaya karo nabi sak laba kon. Iya. Yeah. Jaluk sing a si ya Allah sampeyan bae rezeki sing cukup kangge sangune ibadah. Ya Allah, donya niki sing sampe nekane kula pun sampe dadi tujuan sing utama, tujuan kula ibadah. Sampeyan lek ningali dongane Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Ali, semuanya hampir sama. Allahumma a'inna bid dunya ya Allah, tolonglah saya dengan mempunyai dunia secukupnya. Wa alad dunya bitakwa, dalam mengumpulkan dunia sangonono kula Gusti ambik takwa. Wa alat takwa bil amali kula lek wis dadi takwa, kula dadolaken tiyang sing seneng ngamal sing soleh. Wa alal amali sa'al mufti ila radhi. Lek wis seneng amal soleh mugi sampean kei ikhlas sing sabet nyenengno kula kali sampean tujuan cuma ridhone Gusti Allah. Kata Pak, kata-kata. Iya. Yeah. Cuman kulo kali sampean kurang ada kesempatan. Iya. Padahal gini panggil ku kuata habaib lo. Dungone Habib Abdullah Al-Haddad cukup. Wiridane Abdullah Al-Haddad cukup. Rokib Al-Haddad cukup. Wirdul Latif cukup. Kenapa tidak kita baca? Nah itu lo. Badiru bil a'malis sholihah. Iya. Ayo. Habibullah Al-Haddad itu menjadi kutub, menjadi rojone wali 40 tahun yang dipikirkan umat Nabi Muhammad yang hidup sekarang ini. Dungane iku cuma ngoten tok. Demi keselamatan kula kali sampean. Kula kali sampean sing diilingi wong tua-tua, dungane wong tua kita centelno, kita golek dhewe. Kate nandi? Iya. Yeah. Selama orang itu tidak meminta permintaan yang membuat dia menjadi dosa, atau qati'at rahimin, utawa medhot seduluran. Ya. Yeah. Wa fihi taqum sa'ah, dan pada hari Jumat itu akan terjadi hingga kiamat. Wa ma min malikin, tak satu makhluk pun yang bernama malaikat muqarribin yang dekat di sisi Allah. Malaikat-malaikat yang ada di sekitar Allah sing dikongkon maca tasbih tok tanpa ada henti. Wala samain, dan kamu tidak melihat langit, mulai langit 1 2 3 4 sampai aras. Wala ardin, dan kamu tidak melihat sejengkal tanah. Lemah niki lho, sak klumuk utawa sak cuwil utawa sak cawuk. Mulai lemah sing sampai delok sampai tembus lemah sing nomor 7. Wala rihin, dan tidak hawa utawa angin. Wala jabalin, dan kita tidak melihat gunung-gunung yang menjulang tinggi kokoh. Wala hajarin, dan kamu tidak melihat berbagai batu, batu wakik, wakik Sulaiman, kuat perbatuan. Illa wa huwa musfikun min yaumil jum'ati, kuwabe iku menghormati, menggunakan kesempatan dino Jum'at krono ngerti kodoku oleh Gusti Allah ngergani dino Jum'at. Lalu wong-wong makhluke Gusti Allah sekitar kita wiwitan iki podo hormat dino Jum'at. Kok pulau kali sampai di saat dino Jum'at niku wau kok ngelamak nanggini Gusti Allah. Pantes kalau toh alam ini sudah tidak bersahabat. Karena apa? Kamu menentang Allah. Kamu menentang Allah. Kamu menentang Allah. Yaudah pulau kali sampean gadi wali jeneng ini. Jeneng ini apa? Gunung niku. Cuma gini dok. Gini dok. Gini baling ngene. Wah, ngene dok. Bandara Ngurah Rai ditutup sehari, kerugian sekian miliar. Minta nilai disuntuk kan. Ngono jare ngene, gak apa weh, dina Jumat. Ngoten Jumat bersih, Jumat ngene. Kongkon maca selawat, gak sing maca selawat, nyanyian dangdutan wala ya Allah. Kongkon maca surat Kafi, cekne padang atine, cekne tentrem uripe, gak ono sing mari. Iya. Surat Kaden digoleki balak-balik ae. Iya. Surat Kaden, surat BPKB, surat tanah repot. Iya. Mari ngono surat Oma wis dilebokno, surat BPKB jeno, surat nikah kate dilebokno bisa juga payu dul. Iya. Surat Kafi weton, surat Kafi baca selawat Kanjeng Nabi. Tante mirek kon lek dina Jumat selawat. Gusti Allah amat menghargai dengan selawatmu. Siti Fatimah dipun pesen ambek Gusti Kanjeng Nabi. Nak, besok lek kon iku abawis dak ana. Lek kon kepingin apa sing kon jaluk dituruti ambek Gusti Allah. Lek kon kepingin beban hidupmu semakin ringan, dan apa yang kau minta akan dituruti oleh Allah. Lek ne dino Jumat mari asar ati surup maca selawat maca selawat maca selawat. Penting dak penting. Dicekeli ambek Siti Fatimah. Pesen, engko lek ne dino Jumat elingno ya aku elingno elingno. Nampo Nyai, engko lek wis ati surup elingno mboten maca selawat ta. Setitik waktu itu dibuat membaca selawat. Cukup untuk kebutuhan seminggu. Gak percaya kula kali sampean. Iya. Yeah. Siti Fatimah Sayyidun Nisa fil Jannah. Kula kali sampean sakniki lek Jumat ndelok artis. Nyanyi apa lek Jumat ambek malam Minggu? Sakitnya aku di sini, pene. Loro tok. Iya. Yeah. Allah perlu diketahui ya. sekitar kita di hari Jumat semua menghormat kepada Allah. Wedi nang ngene Gusti Allah. Lek sampai Gusti Allah niki ngurmati dino Jumat, aku kok nyek dino Jumat kualat, aku kualat. Gak dadi makhluk mana aku. Menungso enteng ngeten ya Allah. Umat Nabi Muhammad ojo enak-enak sampean iki bisa nglakoni macem-macem. Gusti Allah sik mindek, sik bisa nengkrek, sik bisa nengkrek gati gertong ngeten. Kok iki wis nglakoni ngene? Gusti Allah kate mecut. Gusti Allah ilik, ya Allah, kekasih saya masih di bumi. Nabi Muhammad masih ditanam di bumi kota Medina. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Gusti Allah tidak akan menghancurkan umat ini selama Nabi masih ada di bumi. Ya. Gusti Allah tidak akan menghancurkan keluarga kulo kali sampean manakala Nabi Muhammad masih ada di hati kulo kali sampean. Maca selawat. Dino Jumat katene suruh. Oh, enten. Ya, sampean tinggal Habib Ahmad niku. Mulai biyen maca selawat masih kulo biyen tahu katene mondok gak duwe. Kula tekong nang ngene Kiai Tolha Mansur niku langsung ngene. Nileh. Mondo wis kon iki lho, maca selawat masis. Napa selawat masis iki? Kono dalail ngene burine ana. Nggih. Sugih kon nek kon maca. Tu dereng, dereng marah kula niki, dereng marah. Cuma kepingin yo opo urip enak iki kepingin mondok. Langsung diwaca ngoten. Diwaca enak tibane. Lah kula kalih sampean kira-kira duwe ta? Maca. Pirang taun Nabi Ahmad iku maca? Pirang-pirang puluh taun. Bareng wis dikekno ngene ya tetep diwaca masalahe. Wis gak katene ngilangno istiqomahe maca selawat dina Jumat iku meskipun dikeki donya sak embrek. Nek kula kalih sampean siji ya. Iya, wis tuku montor. Tambah suki selawati ilang gak kok bergida gak kate ini jari Gusti Allah ya dino Jumat badiru bil a'mali soliha lek krungu informasi ngeten dang lakonono istiqomano pumpuk durung bunder ambik dunyo ya tunggu dinunggu ya pak. Tunggu tinunggu, muka-muka kulo kali sampean dikei Gusti Allah kelampahan nopo sing dalam bayi wong kuno-kuno kulo kali sampean dikei ketentreman urip koyok Gusti Allah kei tiang-tiang sing kuno-kuno. Wan Abi Musa al-Asari annau sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Abi Musa al-Asari niki nate mireng dumateng Kanjeng Nabi. Inna sa'atal istijabati waktu sing Gusti Allah niku gampang nyembadani penjaluk kulo kali sampean lek jaluk ma yo iku waktu baina ayyajlisal imamu nalikane imam niku lungguh ana ngene mimbar ya wis lungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ngoten nah, terus lungguh wae. Nah, mulai detik itu ila antuk bosolah sampai rampunge salat Jumat. Iya. Pun dawa-dawa njaluke, iya. Gusti, selamat ana donya, sukses bahagia dunia akhirat ngoten sing penting ngrungokno khutbah. Onten male enggak iku apa mariasar sampai surupe srengenge nyatane iya dilakoni sinten sing lakoni torekot atijani Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Niku jenenge selawati Imam Muhammad At-Tijani. Wong Tijani, Pak, lek nek Jumat sembahyang asar niku kira-kira 4:30, sak jam sadurunge mah. Mari kurang apa? Lek wis sembahyang asar gak mudun maca selawat sampai suruh. Krana jarine Imam Tijani, waktu iki lho sing mustajabah. Tak lakoni dhewe. Tak kekno tak wuruki santri-santriku kabeh berhasil sugi-sugi. Ngoten. Ya melok ae, Pak, gak repot-repot. Pokoke maca selawat. Coba kate sore niku, Pak. Yo nopo Ustaz? Lek ni jamaah masjid ni mari asar tinggi maghrib ni maca selawat monggo sing mimpin sinten Pak iya niki mawon nek lewat repot dilakoni piyambak piyambak nggih ya masih awake mancal sepeda ngene maca maulaya sholli wa salim dak popo sing maca selawat nggih ya ambek ngedoli ngeten sallallahu alaihi Muhammad dak popo nggih ya nggih ya. Mboten napa-napa. Ambil bungkus sih sego nggih mboten napa-napa. Sing penting maca selawat. Enggak harus ada kiblat ndak, sing penting maca selawat. Kanjeng Nabi niku murah-murah. Ono ndiae sampean nyopo aku teko. Gusti Kanjeng Nabi, orang yang paling murah open nang ngene umate. Podho ambil Gusti Allah. Sangat keliru lan emane lekne ono umati Nabi Muhammad yang disediakan Allah berbagai fasilitas untuk menjadi bahagia kok uripe nelongso ono kekeliruan ada kekeliruan ayo golek dokter duduk dokter jasmani dokter rohani muga-muga Gusti sedaya sing rawuh niki sampeyan dudono dalani kebahagiaan kados panjenengan dudono tiang-tiang ingkang panjenengan cintai sedaya sing rawuh Gusti sing ngrungokno kepingin dados tiang sae kepingin dados tiang sing nyenengaken Gusti Nabi Muhammad pun sampai dikecewakaken Gusti ya Rabb. Wa Ahmad wa Tirmidzi an Umar ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati ma min muslimin ora ana saking wong Islam muslim yang model apa saja diceluk ustad utawa muslim KTP utawa sajad yamutu yaumal jum'ati mati dino jum'at au lailatal jum'ati atau malam jum'at illa waqahullahu fitnatal qabri kecuali Allah menjaganya melindunginya dari siksaan fitnatal kubur pitakon kubur lek mati enak usah terus gak dikene onten sing ngomong sing dawuh ngeten mentafsiri mengarti dari hadis iki lek mali dina Jumat gak ditakoni kubur terus enak iku ndudukno wong sing soleh. Ana muni ngene pancen lek malam Jumat iku siksa kubur prei dul. Kon lek mlebu kuburan dina malam Jumat utawa Jumat prei malaikate. Lek Sabtu teko maneh, man rebuka ngene malian. Wonten sing ngoten, nggih ya. Dadi sing ati-ati, nggih ya. Sing ati ati muga-muga kula kali sampean tekne mati, mati husnul khotimah a'adhanallahu minha muka-muka kita sedaya kelawan kemurahan Gusti Allah bisyafaati Rasulillah dipun salametaken dari berbagai pertanyaan dan siksaan kubur lan muka-muka kula kali sampean sing ngaji oleh ilmu sing manfaat dipun tulungi Gusti Allah saged ngamal amal sing soleh yang mengantarkan kita pada kebanggaan Rasul dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qaulan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla adkiya ulama. ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal, habib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasyidin ya rabbana tarafna tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubatan tawsili kulla hauba wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa